Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kita sedang ada di pesantren Darul Quran. Kita lanjutkan kemarin ngaji tentang sholat 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur. Nah hari ini bersama anak-anak saya, ya Wirda CS, kita akan coba ngaji tentang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Mudah-mudahan segala amalan sunnah bisa menjadi pahala kita semua. Insyaallah, amin. Ini kak, udah ngajinya? Udah. Hah? Udah. Udah ngajinya? Ngaji apa? Udah sampai mana? Sampai juz 2. Merojaannya jangan lama-lama. Duduk. Kalau milih lebih baik sepeda atau motor, milih mana? Mahalan mana sepeda sama motor? Eh? Kok tahu malah motor? Sepeda ada yang 90 juta loh. Kalau milih motor dengan mobil, gimana? Hmm? Milih mobil. Kalau ada yang lebih mahal, pasti milih yang lebih mahal. Kalau ada roti satu, ada roti dua? Pilih dua. Kalau ada roti nggak ada isinya, sama roti yang ada isinya? Yang ada isinya. Kalau pilih roti yang bayar sama yang gak bayar? Muka santri. Mau yang gratisan aja. Selalu manusia itu pilih yang lebih baik. Ya. Mobil satu sama mobil dua bagusan mana? Ambil dua. Punya rumah kontrakan sama rumah sendiri. Rumah sendiri kecil apa mendingan yang gede? Punya rumah yang gede satu, sama yang kecil satu? Yang gede satu. Yang gede satu, yang kecil satu. Kalau punya rumah satu, sama kontrakan 10? Nah? Satu. Punya rumah juga, kontrakan juga, gitu ya? Lebih baik punya rumah doang, apa punya rumah dan hotel? Punya rumah dan hotel. Lebih baik punya rumah dan hotel doang, apa punya rumah dan hotel banyak di mana-mana? Nah, semua itu adalah harganya harga dunia. Nah, semuanya itu harga apa? Harga dunia. Nah, harga dunia itu ternyata nggak ada apa-apanya. Dibanding apa? Dibanding yang kita akan pelajari pada hari ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mana jawabannya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini bersabda di dalam beliau punya hadis, coba baca. Wa an Aisyah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Wa fi riwayatin lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'a. Muslim. Dari Aisyah, dari Nabi beliau bersabda, dua rakaat sholat sunnah subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi kalau tadi ada sepeda motor, ada sepeda ontel, sepeda goes, milih yang mana? Orang milih sepeda motor. Ada sepeda motor, ada mobil, milih mana? Mobil. Ada mobil jelek, mau bagus, milih mana? Bagus. Ada mobil second sama baru, milih mana? Baru. Ada mobil murah sama mahal, milih mana? Ada kontrak di rumah sendiri walaupun kecil, milih mana? Rumah sendiri walaupun kecil. Ada rumah bagus, gede, milih mana? Milih rumah yang bagus dan gede. Terus saja manusia begitu, nggak ada habisnya. Padahal itu semua nggak ada yang lebih baik daripada sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ini dia hadisnya. Wa an Aisyata radhiyallahu anhuma radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Raka'atul fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dan di riwayat yang lain, lahuma ahabbu ilayya minat dunya jami'an. Lahuma, 2 rakaat itu lebih Rasul sukai ketimbang yang lain. Jadi kalau Rasulullah ditawarin ada proyek dan ada sholat sunnah 2 rakaat, Rasul milih 2 rakaat sebelum subuh. Karena itu pemirsa, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh jangan ditinggal. Ya, jangan ditinggal. Insya Allah kita akan dialog bersama anak-anak setelah yang berikut ini. Baik pemirsa, kita baca dulu hadisnya bersama-sama para santri ya. Kita baca bareng-bareng. Wa an Aisyata. Radhiyallahu anha. Anin Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Qala. Raka'atal fajri. Khairun. Minat dunya. Wa fi riwayatin. Lahuma. Ahabbu. Ilayya. Minat dunya. Jami'an. Dari Aisyah. Dari Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda. 2 rakaat. Salat sunnah. Subuh. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Dan dalam sebuah riwayat, 2 rakaat itu lebih aku sukai dari dunia seluruhnya. Nah, jadi orang Islam itu harus nyari dunia. Tapi ketika bertemu, ya, ketika bertemu dengan yang namanya ibadah, harus mementingkan ibadah. Orang Islam itu harus punya dunia dan menikmati dunia. Tapi ketika dia ketemu dengan ibadah, harus mementingkan ibadah. Kasur itu dunia. Kasur itu pemirsa dunia. Nah, ketika kemudian kasur ketemu sholat subuh, harus sholat subuh. Karena harga kasur kecil sekali. Ketika kemudian kasur yang enak itu ngantuk. Gitu. Terus ketemu sama, wah mesti bangun nih karena ada sholat sunnah fajar. Sholat sunnah al-fajri rokatin. Itu harus mementingkan sholat sunnah fajar. Itu. Ya harus benar-benar mementingkan sholat sunnah fajar, ibadah. Ini jangan topik yang kita pelajari. Yang kemarin kan ya kita pelajari sempat sholat qobliyah ba'diyah 4 rakaat. Jadi qobliyah ba'diyah 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur. Jadi sholatnya harus 4-4. Sehingga satu kali sholat siang berapa rakaat? Totalnya 12 rakaat. 4 qobliyah, 4 zuhurnya dan 4 ba'diyahnya. Baik, ya kita juga harus mengikuti, ya harus mengikuti apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam boleh contohkan kepada kita. Di antaranya Rasulullah itu senang salat sunnah qobliyah, ya subuh atau salat sunnah fajar subuh. Nah kita harus ikut, harus tiru. Kenapa? Karena Rasulullah senang itu. Apa senangnya pak? Makan, aduh ketahuan makan senang, karena punya usaha kuliner makan terus. Apalagi senang ngaji. Kalau kakak pengen ikut papa, berarti kakak mesti ngapain? Makan. Makan, mesti apa? Yang bercanda, mesti apa? Kan papa senangnya ngaji, jadi kakak mesti ngapain? Dengerin. Mesti ikut? Betul. Ikutin apa? Ketemu aja. Iya. Kalau ada orang sukses, maka kita harus ikutin cara dia sukses. Kalau ada orang yang berhasil, maka kita harus mengikuti cara dia berhasil. Nah, Rasulullah kan menjadi patokan kita, kan? Menjadi panutan dan pedoman. Maka Rasulullah yang harus kita ikutin. Baik. Sekarang kakak kasih tausiah sama pemirsa. Pakai yang dipelajari pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kasih tahu deh apa yang Wirda tahu. Yang Wirda tahu apa hari ini? Salat fajar subuh. Salat sunat fajar subuh. Lebih baik daripada dunia kan seisinya. Terus? Sudahlah. Yaudah, salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang begitu. Coba lagi. Coba. Ya, suaranya yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan sisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya ada. Mana mic-nya? Mic mana mic? Ada? Nah, sini saya pinjam. Oke. Baik, kita mulai dari yang laki-laki ya. Dari Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sholat sunnah fajar itu lebih baik dari dunia seisinya. Dan sholat sunnah fajar itu disukai sama Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, jangan ada beban. Memberitahu tuh jangan ada beban. Sampaikan aja apa yang kita tahu. Kalau bisa panjangin dikit, panjangin. Coba, kembar. Ini kembar tiga nih, pemirsa nih. Ya, nanti kembar ini tiga bakal ceramah nanti setelah yang berikut ini. Silakan ya. Lewat dulu. Fis, ini Fis, bang. Alhamdulillah. Papa lagi ngaji. Lagi ngajar ngaji. Sama Dimas, sama Dimas. Baik, kita apalin dulu hadisnya. Ya, pemirsa, diapalin ya hadisnya. Rok'atul fajri. Rok'atul fajri. Rok'atul fajri. Rok'atul fajri. Khairun. Khairun. Minat dunia. Minat dunia. Wa ma fiha. Wa ma fiha. Rok'atul fajri. Rok'atul fajri. Khairun. Khairun. Minat dunia. Minat dunia. Wa ma fiha. Wa ma fiha. Rok'atul fajri. Rok'atul fajri. Khairun. Khairun. Minat dunia, dunia wama fiha. Coba. Barang. Nah, dua rokat sebelum subuh, dua rokat fajar sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Apis, tadi pagi sholat subuh nggak? Hah? Sholat, alhamdulillah. Ada sholat fajarnya nggak? Ah, bohong banget. Bohong banget. Ada dari mana? Oh gitu ya. Baik pemirsa, kita coba sama dengarkan dari santri kita. Ya, ini kembar tiga ini. Subhanallah nih, jarang-jarang ini ada kembar tiga. Eh, silakan salah satu dari kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, saya akan menyampaikan apa yang saya dapat dari Ustaz ini tadi. Seperti dalam hadis tadi, yaitu rok atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Yang artinya sholat fajar dua rakaat itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Dikatakan dalam hadis itu adalah dua rakaat. Tetapi Ustaz, mana yang berat nih Ustaz, walaupun dua rakaat nih Ustaz. Banyak ada yang ngantuk, ada yang malas, ada yang masih pengen tidur. Lagi ini. Coba dari sana. Seperti saya tadi subuh Ustaz. Saya alhamdulillah 3:30 sudah berangkat ke masjid Ustaz. Oh subhanallah. Wih cuy. Ria tuh. Untuk motivasi Ustaz. Oh untuk motivasi. Alhamdulillah selesai sholat tahajud, kemudian azan. Saya sholat, alhamdulillah dari pagi sholat fajar Ustaz. Alhamdulillah. Sip. Sama teman-teman. Sama teman-teman semua. Terus? Lagi bah. Yang subhanallah ini ternyata sholat dua rakaat ini walaupun dua rakaat ternyata faedahnya kelebihannya lebih utama daripada dunia dan seisinya. Lebih utama daripada dunia dan seisinya. Berarti mobil, rumah, motor ini kalah nih sama sholat dua rakaat ini. Saya. Oh subhanallah. Wesh. Mantap. Bagus nih sholat dua rakaat ini kalau terjalani alhamdulillah. Dah. Dunia lewat. Kalau kita ngejar akhirat, insya Allah dunia pun ngikut. Kalau kita mengejar dunia, akhirat belum tentu kita dapat. Subhan. Mungkin hanya ini Ustaz dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba yoga, gimana caranya supaya bisa bangun tahajud terus sama sholat sunnah fajar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Supaya biar bisa bangun saat sunah fajar sebelum tidur doa dulu. Minta supaya dibangunkan waktu sebelum subuh. Oh gitu. Juga minta sama Allah tuh. Iya. Minta. Subhanallah. Terus bangun? Bangun. Bangun jam berapa kalau pagi? Setengah empat. Terus ngapalnya kapan? Ngapalnya malam habis isya. Habis isya. Pagi sebelum subuh gak ngapal? Pagi ngapal juga. Ngajarin. Subhanallah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta satu lagi ya dari yang perempuan. Siapa yang perempuan yang mau ngasih tahu apa yang dihafal? Yang dari Ambon, dari Ambon. Yang dari Ambon. Ayo silakan. Oh, kameranya yang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kenceng ngomongnya. Ayo, dia bingung. Prinsipnya sederhana kan, kasih tahu apa yang tahu. Nah, coba contoh dulu. Nih, kasih ke Dita. Nah. Ini Dita ini calon penghafal Quran tapi gitaris juga. Oh, jago dia main gitarnya. Silakan, Dit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nggak tahu banyak tentang sholat sunnah fajar. Barusan dikasih tahu sama Ustaz Yusuf, kalau misalnya sholat sunnah fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Mungkin itu aja tadi yang sedikit tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tahu bahwa sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya, kira-kira tertarik gak sih buat ngelakuin? Tertarik sih. Kemarin ngelakuin gak? Belum. Belum. Jujur banget santri. Kenapa belum ngelakuin? Baru tahu sekarang. Baik. Sebelahnya. Yuk, sok sampaikan ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, kalau misalnya saya sendiri sih setiap pagi bangun jam 3, alhamdulillah. Tapi kalau masalah sholat fajar, jujur Tat, belum pernah. Bukan belum pernah maksudnya. Belum rutin dilakuin. Tapi ya karena sekarang udah dikasih tahu sama Ustadz kalau sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Udah kita aja Tat. Siap. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berarti mulai besok pemirsa yang sudah makin mantap, yang belum melakukan. Karena ternyata gaji, rumah, segala rupa itu gak ada apa-apanya dibanding sholat sunnah fajar 2 rakaat sebelum subuh. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita ketahui bisa kita jalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa. Doa supaya yang udah tahu bisa dilaksanakan. Ya. Semoga. Suaranya mana? Semoga yang udah ngikutin ngajian Ustaz Hati. Amin. Yang tadi sampaikan sama Papa bisa pada jalanin masing-masing. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Makasih pemirsa, sampai ketemu lagi di sudut pesantren yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.